Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pemirsa dan pendengar raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama pembelajaran bahasa Arab. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Ahba Zuhri bahwa kita sudah masuk ke pembahasan Ad-Darsul Ashir, pelajaran ke-10 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dan kita sudah di penghujung Ad-Darsul Ashir. Kita sudah di penghujung pelajaran ke-10, tepatnya di latihan ke-9. Di mana di latihan ke-9 kita belum membacanya di pertemuan yang lalu, dan insya Allah kita akan membacanya malam ini dan akan ditambah dengan pelajaran baru, yakni Ad-Darsul Hadiya Asyar, pelajaran 11. Dan alhamdulillah ikhwan di studio telah datang menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan wa jazakumullahu khairan ala hudurikum hadhihi al-lailah. Silakan tafadhalu iftahu safha 60. Iftahu safhata 60. Halaman 60. At-tamrin at-tasi'. At-tamrin at-tasi', latihan yang ke-9. Di sini ada nama-nama laki-laki. Ya, kalau Anda perhatikan, ini daftar nama laki-laki. Ada dua baris di sini dan nanti akan kita baca dan akan kita lihat apa perbedaan dari kedua baris daripada nama laki-laki ini. Kita minta Allah ilham untuk membaca baris yang pertama, kemudian baris keduanya Adam insyaallah. Siap-siap Adam. Tafadhal ya ilham. Bismillah. Muhammadun. Nah. Khalidun. Hamidun. Abbasun. Mahmudun. Mahmudun. Nah, lihat. Ada berapa nama di sini, Ilham? Khamsatu. Ada khamsatu asma'. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Semuanya antum lihat. Harakat huruf terakhirnya adalah tanwin. Tanwin. Domatain. Harakat huruf terakhirnya adalah tanwin. Atau ya'ni domatain. Tafadhal ikra asyatr tsani ya Adam. Baca baris kedua. Bismillah. Hamzatu. Naam. Talhatu. Usamatu. Muawiyatu. Ikrimatu. Naam. Ikrimatu. Antum lihat di sini. Apa perbedaan antara asyatrul awal dengan asyatrul tsani? Bedanya apa? Terlihat dengan jelas di sini, kayak yang di awal di baris pertama itu diakhiri dengan tanwin. Tapi di baris kedua semuanya diakhiri dengan dhammah saja, tidak ada tanwin. Tidak ada tanwin sama sekali, semuanya dhammah saja. Dan perbedaan kedua kalau antum lihat bahwa baris yang kedua nama laki-laki ini diakhiri dengan ta' marbutah. Lihat sekali ya, ikhwan. Ada hamzatu, ada ta' marbutah di belakangnya, ada talhatu juga demikian. Kalau kita matikan ta marbutah ini bagaimana bunyinya? Hamzatu misalnya, kita matikan ta marbutahnya. Jadi bagaimana? Hamzah. Talhah. Usamah. Muawiyah. Ikrimah. Nah, dari sini ya kawan, ada sebuah kaidah yang bisa kita keluarkan dari dua baris contoh nama laki-laki ini, bahwa nama laki-laki yang diakhiri ta marbutah tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Maka hamzatu tidak boleh. Hamzatun. Talhatu tidak boleh. Talhatun. Salah kalau talhatun. Khata. Begitu pula usamatu bukan usamatun. Dan begitu seterusnya. Adapun nama laki-laki yang tidak diakhiri ta marbutah seperti Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun dan lain sebagainya, dan nama laki-laki yang tidak ada ta marbutah di belakangnya, maka dia tetia harakat huruf terakhirnya ditanwin. Wadih, jelas ya Fan? Wadih. Kita langsung lagi bagaimana kaidahnya? Jika nama laki-laki diakhiri ta marbutah, bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Bagaimana hukum harakat huruf terakhirnya? Tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Nanti insyaallah di bab yang terakhir atau sebelum yang terakhir dari jilid yang pertama ini akan dijelaskan lebih rinci lagi insyaallah. Di sini hanya sebagai mukaddimah saja. Katakan demikian, mukaddimah. Nanti rinciannya akan dibahas di akhir, di akhir-akhir jilid kedua, jilid pertama insyaallah. Nah, dari keterangan di awal latihan ke-9 kita praktekkan di latihan di bawahnya. Perintahnya di sini iqra. Ma makna iqra? Bacalah. Bacalah. Iqra'il asma'al atiyata. Apa artinya iqra'il asma'al atiyata? Bacalah. Bacalah. Isim-isim berikut ini. Nama-nama berikut atau kata-kata benda berikut. Wadbit awakhiraha, dan berikan harakat akhir-akhirnya. Sahlun insyaallah. Kita mulai. Dari mana? Syekh. Syekh Syuyukh. Fadal. Tafadhal ya Syekh. Naam. Bismillah. Khalidun. Naam. Kenapa bukan Khalidu? Karena tidak ada tamarbutoh. Tidak ada tamarbutoh. Nah. Hamzatu. Nah, kenapa hamzatu bukan hamzatun? Karena tidak boleh tanwin, ada tamarbutoh. Ada tamarbutoh di belakangnya. Terus. Ammarun. Nah, terus. Anasun. Muawiyatu. Hamidun. Usamatu. Ikrimatu. Abbasun. Muhammadun. Talhatu. Naam. Al-qira'ah sahihah, ikhwan? Hal al-qira'ah sahihah? Sahih. Sahih insyaallah. Jazakallahu khairan ya Syekh. Wa jazakallahu khairan. Naam. Tu'id maratan thaniyah anta ya Abu Adam. Iqra' maratan thaniyah. Baca sekali lagi Abu Adam. Khalidun. Naam. Istamil mikrofon. Bismillah. Khalidun. Naam. حمزة عمار أنس معاوية حامد أسامة إكرمة عباس محمد طلحة. نعم نعم جزاك الله خيرا. كم اسما آخرها تاء مربوطة؟ كم اسما akhiruhu tak marbutah? Ada berapa kata benda yang belakangnya tak marbutah di sini? Ada lima. Yang pertama, udhukur ya Syekh. Yang pertama, hamzatu. Hamzah. Muawiyah. Muawiyah. Ithnan. Usamah. Usamah. Thalatha. Ikrimah. Ikrimah. Arba'ah. Talha. Talha. Khamsah. Naam. Sahih. Walbaqi. Sisanya. Khalid. Anas. Hamid. Abbas, Muhammad tidak diakhiri ta marbutah. Dengan demikian selesai sudah latihan ke-9. Adhunnu ma nahtaj ila tikrar. Sekedarik ya Abu Zuhri. Saya rasa tidak perlu ada pengulangan, sudah cukup insyaAllah. Begitu ya Fan, cukup? Tidak perlu kita lagi? Tidak. Cukup ya? Abu Abdullah, bagaimana? Antum mau baca? Cukup. Baik. Kalau begitu Abu Abdullah, antum baca Al-Kalimatul Jadidatu. Penutup daripada Ad-Darsul Ashir adalah Al-Kalimatul Jadidah. Mana Al-Kalimatul Jadidatu? Kata-kata. Ayo, mikrofon. Istamil mikrofon ya Abu Abdullah. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Iqra. Thumma tarjim. Bismillah. Az-zamilu. Mana az-zamil? Indah. Ada jamil bil jim. Jamil. Az-zamil as-sadiq. Benar. Ah? As-sahib. Oh, teman. Teman, kawan. Sahabat. Nah. Kurang murajaah sepertinya. Kurang murajaah sepertinya Abu Abdullah. Naam. Fadal. Az-zawju. Nah. Pasangan. Pasangan. Atau kalau bukan suami, suami istri. Atau istri. Istri. Az-zawj bisa dudanya. Az-zawj bisa berarti suami, bisa berarti istri. Istri. Dan mana tadi antum terjemahin az-zawj apa tadi? Pasangan. Berarti pasangan suami apa? Istri. Istri. Nah, pasangan istri, suami. Suami. Iya. Sama seperti kalimat al-bay'u. Al-bay'u bisa berarti jual, bisa berarti beli. Dua makna tapi bertolak belakang. Sama seperti ini, az-zawj bisa az-zawju, bisa az-zawjatu. Bukan bertolak belakang itu. Nah. Dan juga sama seperti al-qur'u. Al-qur'u qaf ra hamza. Itu bisa berarti al-haydhu, bisa juga berarti at-tuhuru. Al-Qur'u bisa berarti haid, bisa jadi sedang suci. Haid dan suci, bukankah berlawanan? Inilah keunikan bahasa Arab. Nah, terus wahidun. Nah. Ana yakin jelas wahidun. Satu. Nah. Fata. Fatan, kita baca fatan. Fatan. Nah, kalau ada alif lamnya baru al-fata. Sekali lagi, fatan atau al-fata. Pemuda. Pemuda. Nah. Ma'a, bersama. Bersama. At-tiflu. At-tiflu, bagaimana at-tiflu? Anak kecil. Anak kecil. Nah. Al-Kuwaitu, Kuwait. Kuwait. Al-Lughatu, bahasa. Al-Lughatu, bahasa. Nah. Sedikit. Al-Kalimatul Jadidah laysat kathira, wa innama qalilah. Kata-kata barunya tidak banyak, sedikit sekali insyaAllah. Selesai sudah Ad-Darsul Ashir, kita masuk ke Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Ad-Darsul Hadiyah Asyara. Ad-Darsul Hadiyah Asyara hanya ada dua latihan saja. Lihat uniknya, Ad-Darsul Hadiyah Asyara ini pendek. Ada nas, bacaan, dan ada berapa latihan? Ayolah. Isnan. Ada tadrib tsani, ada tadrib awal wa tsani. Naam. Faqat. Faqat tadribatan aw tamrinani. Faqat tamrinan. Dua latihan saja. Naam. Naam. Dan ad-darsul hadiya asyar ini tidak ada kaidah baru di situ. Tidak ada kaidah baru di situ. Ini hanya berupa pengulangan. Hanya berupa apa, ikhwan? Pengulangan. Ini ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali. Ada beberapa hal yang mesti diulang lagi biar lebih jelas. Itu saja. Tidak ada kaidah baru di sini. Hanya saja ada kata baru. Ada kata baru yang perlu dicermati di Ad-Darsu Al-Hadiyah Asyar ini. Kita baca sama-sama, ikhwan. Ad-Darsul Hadiyah Asyar. Halaman berapa? Safha Wahid wa Sittin. 61. Hayo, ikhwan. Istami'u thumma kariru. Dengarkan. Kemudian ikuti sama-sama. Aina ilham hadha? Zahab? Tidak اقترب يا آدم اقترب من أبا عبد الله اقترب من دكات أنت جميل يا شيخ أنت هناك حتى تكون قريبا من الميكروفون يلا جميعا بيتي بيتي هذا بيتي هذا بيتي بيتي أمام المسجد بيتي أمام المسجد بيتي جميل بيتي جميل فيه حديقة صغيرة فيه حديقة صغيرة هذه غرفتي هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة ومروحة جميلة هذا سريري هذا سريري وهذا كرسي وهذا كرسي وهذا مكتبي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب وحقيبتي تحت المكتب نافذة غرفتي مفتوحة نافذة غرفتي مفتوحة هذه غرفة أخي هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي وتلك غرفة أختي غرفة أخي كبيرة غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة وغرفة أختي صغيرة غرفة أخي أمام غرفتي غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ وغرفة أختي أمام المطبخ لي أخ واحد لي أخ واحد اسمه أسامة اسمه أسامة ولي أخت واحدة ولي أخت واحدة اسمها سعاد اسمها سعاد أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة في تلك الغرفة الكبيرة في تلك الغرفة الكبيرة أنا أحب أبي وأمي أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي وأحب أخي وأختي نعم sebelum kita terjemahkan النص مفهوم النص المقروء هذا مفهوم yang dibaca barusan tadi jelas berapa persen kira-kira Abu Adam berapa persen antum 100% apa 110 100% apa 110 100 bil 100 Masya Allah 100 antum ya Sheikh berapa persen antum paham sebelum kita terjemahkan 100 insyaallah. Alhamdulillah. Ilham 1000. Hah, kebanyakan 1000 ya? Kebanyakan Ustaz. 100? 100 bil 100. Nah, masyaallah. Semua kayaknya ikut 100 bil 100 sepertinya. Abu Abdullah? 100 bil 100. Alhamdulillah. Masyaallah. Anda ya Adam. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, masyaallah. Fahimtak? فهمت كلامي يا آدم أنت صغير أنت لا تفهم ما في مشكلة ها 100% آدم فهمنا إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله kalau begitu فضل يا أبو آدم أنتم yang bilang 100% pertama kali yang lainnya ikut semua alhamdulillah أنتم membawa optimisme tinggi di sini masya Allah sama seperti yang tadi membawa kopi ke sini masya Allah luar biasa hanya saja anak kebagian yang hitam Jazakallah khairan ilham. Barakallahu fi. Fadal ya Abu Adam. Al akbar Adam ya Abu Adam. Ibnuka al akbar. Naam, Ustaz. Adam? Abu Adam ini. Baiti. Hadza baiti. Al qira'ah wa at-tarjama aidan. Baik. Baiti, rumahku. Naam. Hadza baiti, ini rumahku. Naam. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Masya Allah. Baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun. Masya Allah, barakallahu fik. Di dalamnya ada kebun yang kecil. Naam. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, baiti berulang sampai 4 kali di sini. Judulnya baiti. Kemudian di baris pertama baiti terulang 3 kali. Baiti itu gabungan apa dengan apa itu, ikhwan? Baitun dan ana, Ustaz. Ahsantum. Wasil. Jelas maknanya, ikhwan? Baris pertama ini? Kenapa mana tanya? Antum sudah 100% sudah paham semua. Kenapa bertanya lagi? Wasil. Ya, Adam. Hadza ghurfati. Nah. Ini kamarku. Hadza wala hadhihi? Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Naam. Fiha nafizatun kabiratun. Naam. Di dalamnya ada jendela yang besar. Masyaallah. Wa mirwahatun. Wa mirwahatun. Wa mirwahatun jamilatun. Dan kaca yang besar. Hah? Kok kaca yang besar? Mirwahah. Oh, kipas, kipas. Nah, kipas. Kipas angin yang besar. Hah, yang besar? Jamilah. Oh, yang bagus. Naam. Hadza sariri, ini ranjangku. Ilham, hati Abu Adam ala kahwa hadhi. Masya. Boleh, boleh. Nah. Wahadza kursi, dan ini kursiku. Naam. Wahadza maktabi, dan ini mejaku. Naam. Saati wa qalami wa kitabi. Wa qalami. Maratan thaniya, Abu Adam. Wa qalami. Saati wa qalami. Wa kitabi alal maktabi. Naam. Jamku dan penaku dan bukuku ada di atas meja. Naam. Wa akibati tahtal maktabi. Dan tasku ada di atas meja. Ah. Ishrabul qahwa awalan. Tahta di atas. Oh, ya, di bawah lah. Naam. Ishrabul qahwa awalan. Bismillah. Bismillah wa kul biyaminik. Alhamdulillah. Wa qal sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Nah, hada intahayna minhum. Ya. Terusin. Wa hakibati tahtal maktabi. Nah. Dan tasku di bawah meja. Itu dia. Nafizatun ghurfati. Nafizatu. Nafizatu ghurfati. Maftuhun, jendela kamarku terbuka. Maftuhun wala maftuhatun? Maftuhatun. Maftuhatun. Masyaallah. Tahta jala misbah ya akhil kirim. Dala hada bila ibisah bila misbah hadhi. Nah, mafish, mafish. Nah, kelas. Ya, ana amzah fakat, ijlis. Nah. Barakallahu fiik ya Aba Adam. Anta abul insan, masyaallah. Fadal ya Ilham, ikra. Jazakallah ya Aba Adam. Barakallahu fiik. Masya Allah. Al-Qahwa rizku min Allah. Hadihi gurfatu akhi. Nah, sebentar. Cukup banyak isim yang diidhafahkan ke domir ana. Aris katarik? Bala, Ustaz. Mana saja isim yang diidhafahkan ke ana? Mana saja? Sebelum, setelah baiti ada sariri, gurfati. Aris katarik? Bala, Ustaz. Kursiyi, maktabi, apa lagi? Saati. Saati. Qalami. Qalami wa kitabi wa hakibati. Lihat. Nah, semuanya banyak yang diidhafahkan ke ana. Dhamir ana. Nah. Paham tuh? Paham. Ini sepertinya untuk pengulangan, untuk murajaah, agar antum masih ingat idhafah ini. Nah, wasil ya anta ya akhil karim. Anta Abu Man? Abu Musa. Abu Musa? Masya Allah. Abul mustaqbal walah Abu Musa. Ta'abun fil mustaqbal. La bas. Naam. Fadal. Hadihi gurfatu akhi. Ini adalah kamar saudaraku laki-laki. Naam. Watilka gurfatu ukhti. Dan itu kamar saudaraku perempuan. Naam. Gurfatu akhi kabiratun. Wa gurfatu ukhti sogiratun. Naam. Kamar saudara laki-lakiku besar. dan kamar saudari perempuanku kecil. Naam. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Naam. Kamar saudara laki-lakiku di depan kamarku. Naam. Dan kamar saudari perempuanku di depan dapur. Ahsant. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Saya mempunyai saudara, satu saudara laki-laki, namanya Usama. Naam. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Ah. Su'adu. Su'adu. Su'adu. Naam. Sekali lagi, wali ukhtun. Wali ukhtun wahid. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Su'adu. Naam. Na'san ya. Dan saya mempunyai saudari perempuan, satu saudari perempuan namanya Su'ad. Lihat ikhwan, Su'ad idzan muzakkar wala muannats? Muannats. Ukhtun, lihat. Oh. Bukan Su'adi di sini, Su'adi di sini laki-laki. Su'ad di sana perempuan. Paham tuh? Paham, Ustaz. Nah. Terus abi wa ummi fi tilka ghurfatil kabirati. Nah. Bapakku dan ibuku dia di dalam kamar yang besar. Di dalam mulai di dalam. Hah? Di dalam mulai tidak di dalam. Yang mana yang mana? Di dalam atau di dalam? Di dalam. Di dalam. Nah. Tadi apa, Ustaz? Di dalam, antum. Nah, takallam bil lugha Indonesia al fasiha. Amin. Wasil, wasil ya akhil karim. Bapakku dan ibuku di dalam kamar yang besar. Itu. Di kamar yang besar itu. Naam. Ana uhibbu abi wa ummi. Masya Allah. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Masya Allah. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya mencintai saudara laki-laki saya dan saudari perempuan saya. Wa nuhibbuhum jami'an. Nuhibbuhum jami'an. Naam. Barakallahu fiki ya Ilham. Victor. Jelas ikhwan? Wadih. Ada yang bertanyakan Adam? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan Adam? Tidak. Tidak ada? Enggak atau tidak? Tidak. Tidak. Mumtaz. Syekh, ikra. Tafadhal ikra min al-bidayah. Baca dari awal. Baiti. Nah. Rumahku. Hadza baiti. Ini rumahku. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Naam. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Masya Allah. Fihi hadikotun sogirotun. Di dalamnya ada taman yang kecil. Naam. Hadihi gurfati. Ini kamarku. Naam. Fiha nadifatun kabirotun. Maratan thania, sekali lagi. Fiha nadifatun. Nah. Fiha nah. Nafidatun. Naam. Fiha nafidatun kabirotun. Naam. Wa mirwahatun jamilatun. Naam. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Masya Allah. Hadza sariri. Ini ranjangku. Nah. Wa hadza kursiji. Dan ini kursiku. Naam. Wa hadza maktabi. Dan ini mejaku. Nah, maktabi agak panjang b-nya. Wa hadza maktabi. Nah. Dan ini mejaku. Naam. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Jamil. Jam tanganku dan pulpenku dan bukuku di atas meja. Naam. Wa hakibati tahtal maktabi. Dan tasku di bawah meja. Naam. Nafidatu gurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Naam. Syukran. Jazakallahu khairan ya Syekh. Jazakumul khairan. Naam, al-baqi anta ya Aba Abdullah. Sisanya, tafadhal. Bismillah. Hadihi ghurfatu akhi. Naam. ini kamar saudariku. Ah, akhi? Nah, akhi, saudara saya. Saudaraku. Naam. Watilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudariku. Naam. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Naam. Kamar saudariku besar dan kamar saudaraku kecil. Nah, apa terbalik atau tidak itu? Akhi. Nah. Lah, Ustaz. Enggak, betul. Lah. Sekali lagi, ghurfatu akhi, kamar saudaraku besar. Nah, sekarang benar sekarang. Tadi terbalik tadi. Nah. Dan kamar saudariku kecil. Nah. Tahtaj ila qahwa ya akhi? Ma tahtaj, Ustaz. Ah, intaha. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfati wa ghurfatu wa ghurfatu ulang ya Ustaz. Hah? Ulang lagi. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Naam. Wa ghurfatu akhi akhi lagi kedua kali. Wa ukhti amama matbakhi. Naam. Amamal. Sekali lagi. Amamal matbakhi. Naam. Jamil. Terjem. Kamar saudara saya di depan kamar saudariku. Ah. Amama ghurfati. Di depan kamar siapa? Amama. Di depan kamarku. Naam. Dan kamar saudariku di depan dapur. Nah. Kalau ghurfatu akhi amama ghurfati, idan aina ghurfatuka ya akhi? La. Nah, ana qultu laka aina. Oh, aina. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Idan aina amama aina ghurfati ana? Ghurfati amama ghurfati ghurfatu akhi di belakang Ustaz. Hah? Di belakang kamarnya. Ada ghurfatun mutasawwar. Ini enggak bisa dibayangkan bagaimana itu. Ada amrun ghairu mutasawwar. Kokhat. Ada amrun mustahil. Ada ajaib yani. Ajib. Tabas, wasil. Nah, sudah semakin malam sepertinya semakin. Nah, tafadhal, wasil. Li akhi wahidun akhun. Li akhun wahidun ismuhu. Betul. Ismuhu. Betul. Tadi ismuhu sudah betul tadi. Ismuhu. Nah. Usama. Usama nah. Tu. Mumtaz. Li. Saudara saya, saya punya saudara satu namanya Usama. Naam. Wali ukhtun wahidatun ismuha Suadu. Naam. Dan saya punya saudari yang saya punya satu saudari namanya Suad. Nah, matikan biar aman. Abi wa ummi fi tilkal ghurfati. Ghurfatil. Ghurfatil kabirati. Naam. Bapakku dan ibuku di kamar yang besar itu. Mumtaz. Terus terakhir. Ana uhibbu abi wa umi, saya mencintai bapak dan ibuku. Masya Allah. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudara dan saudariku. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya tertambah wa uhibbu zaujati kadzalik. Ada sebaliknya, ikhwan? Mana tajil ziyadah? Bas. Baik. Alhamdulillah, intahaina min an-nas al-makru. Kita baru saja menyelesaikan nas bacaannya. Alhamdulillah, semua ikhwan di sini 100% paham, alhamdulillah. Maka sekarang kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abu Azuri. Nah, jazakumullah khairan dan jazakumullah khairan ya ikhwah. Dengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung di line telepon 021 823 6543. Silakan dibuka di pelajaran ke-11 ya. Ada nas yaitu judulnya Baiti. Kita berikan kesempatan untuk ikhwan dan akhwat yang pertama. Kita sapa, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi min man ma'ana min aina? Min Bekasi. Min Bekasi. Masmuk? Al-Karim ya? Rianto. Ahsan, Masya Allah. Rianto. Rianto, min Bekasi. Rianto, min Bekasi. Ahlan wa sallam ya Rianto. Assalamualaikum ya Sahab. Nah, antum Bekasi di mananya Rianto? Bekasi Timur, Sahab. Iya, di mana Bekasi Timurnya? Perumnas 3. Perumnas 3, buruh kapal. Nah, tafadhal ya Rianto. Iqra minal awal, baca dari awal. Nah, Sahab. Bismillah. Ad-darsul hadi asyara. Nah, dan jangan lupa diterjemahkan. Nah, Sahab. Ad-darsul hadi asyara, pelajaran ke-11. Naam. Baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjid. Naam. Baiti jamilud, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalamnya ada kebun yang kecil. Naam. Hadihi ghurfati, ini kamarku. Naam. Fiha nafidatun kabiratun. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Naam. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Naam. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Ini tempat tidurku dan ini kursiku dan ini mejaku. Naam. Sa'ati wa qalami, sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Naam. Jamku dan penaku dan bukuku di atas meja. Naam, sahih. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku di bawah meja. Naam. Nafidatu ghurfati maftuhatun, jendela kamarku terbuka. Naam. Hadihi ghurfatu akhi, ini kamar saudaraku. Naam. Watilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudariku. Naam. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun, kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Naam. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Naam. Kamar saudaraku di depan kamarku dan kamar saudariku di depan dapur. Sahih. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu, aku memiliki seorang saudara namanya Usama. Naam. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu, dan aku memiliki seorang saudari perempuan. Naam. Namanya Su'ad. Naam. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati, ayahku dan ibuku di dalam kamar yang besar itu. Naam. Ana uhibbu abi wa ummi, saya mencintai ibuku dan saya mencintai ayahku dan ibuku. Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudaraku dan saudariku. Jamil. Nah, masya Allah, kira'a jamila wa terjemah muntaza ya Ahiranto. Syukuran, syukuran laka ya akhi kirim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa yakum. Nah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah sudah beliau baca dengan baik qiraah mumtaz ya barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih sesi qiraah akhir. Iya, taib sesi qiraah dan terjemah juga, Ustaz. Nah. Qiraah terjemah di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umma. Dengan siapa di mana? Ummu Khulilah dari Palembang. Taib, Ummu Khulilah dari Palembang, masyaallah. Tafadhali ya Ummu Khulilah. Iya. Terima kasih. Dari awal kembali. Iya, Ustaz. Umur dari awal tadi? Mengikuti. Gabung, Ustaz, soalnya mati lampu. Kenapa? Mati lampu, Ustaz, jadi pakai ini ya, tidak ada sinyal, jadi pakai baru terbuka pakai HP. Subhanallah. Silakan. Iya, Ustaz. Ad-darsul hadi ad-darsul hadi masyara. Pelajaran ke-11. Naam. Rumahku. Naam. Baiti. Baca dulu judulnya. Ya, ya. Baiti. Rumahku. Naam. Haza baiti. Ini rumahku. Naam. Baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Naam. Baiti jamilun. Rumahku bagus. Naam. Fiha hadiqatun saghiratun. Fihi, sekali lagi Ummu. Fihi hadiqatun. Fihi hadiqatun saghiratun. Naam. Di dalamnya kebun yang kecil. Kebun yang kecil. Ya. Hadhihi ghurfati. Ini kamarku. Naam. Fiha nafizatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Naam. Di dalamnya jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Ya. Terus. Hadza sariri. Wahaza ur. Sahih. Haza sariri, wahaza kursi. Ini ranjangku dan ini kursiku. Wahaza maktabati, ini mejaku. Wahaza maktabi. Sekali lagi, Ummu. Wahaza maktabi. Ya. Ini mejaku. Naam. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Naam. Jamku atasku, penaku. Naam. Dan bukuku di atas meja. Naam. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan tasku di bawah meja. Naam. Nafizatun ghurfati maftuhun. Maftuhatun. Sekali lagi, Ummu. Nafizatun ghurfati. Nafizatun. Nafizatun ghurfati maftuhatun. Naam. Jendela kamarku terbuka. Terbuka. Nah, terus. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudaraku. Wa tilka ghurfatu ukhti. Naam. Gimana, Kak? Naam, terus. Dan itu kamar saudariku. Naam. Urfatu akhi kabir. Urfati akhi kabir. Kabirotun wa uh wa urfatu ukhti saghirun. Naam. Saghiratun. Saghiratun, naam. Kamar saudara perempuan kamar saudara laki-lakiku besar dan kamar saudara perempuanku kecil. Naam, sahih. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudari saudara laki-lakiku di depan kamarku. Naam. Wa ghurfatu ukhti amama matbakhi. Kamar jangan lupa pakai dan. Wa ada wa di situ. Dan kamar saudari perempuanku di depan dapur. Naam. Terus. Li akhun wahidatun ismuhu Usamatu. Sekali lagi ya. Li akhun wahidun. Naam. Ismuhu Usamatu. Naam. Saya mempunyai saudara laki-laki satu namanya Usama. Naam. Wali ukhtun wahidatun ismuha Suadu. Dan saya memiliki saudari perempuan satu dan namanya Suad. Naam. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Bapakku dan ibuku di dalam kamar yang besar itu. Naam. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai bapakku dan ibuku. Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Mumtaz. Saya mencintai saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Naam, masya Allah. Syukran ya Umma Khaila. Jazakillah khair. Ya Ustaz. Wa barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi Ustaz. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair makhalah. Barakallahu fiik. Baik, masyaallah. Alhamdulillah, kira mumtazah. Nuwasil. Naam, nuwasil at-tamarin. Baik. Kita ajukan latihan-latihan, ikhwan. Kita serahkan at-tamarin ke ikhwan di studio. Naam. Ada dua tamarin, ada dua latihan. Yang pertama, iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Ana minta di sini ada berapa orang semua? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Baca atau awal masing-masing dapat satu soal. Masing-masing dapat satu soal. Tafadhal Syekh, dari antum. 1. Bismillah. 1. Man fi hadzal baiti? Siapa di dalam rumah ini? Nah. Fihi hamidun. Di dalamnya ada Hamid. Naam, jamil. Ahsanta ya Syekh, barakallahu. Fihi, kenapa diberi garis bawah di situ? Fihi. Ha di situ, al-ha di situ, kembali ke siapa Syekh? Kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Ke rumah. Ada sekedarik? Nah, fihi di dalamnya, di dalam rumah maksudnya. Ada siapa? Ada Hamid. Ada Hamid. Nah, pertanyaannya, kenapa ke ha? Kenapa pakai fihi bukan fiha seperti nomor 2? Dhamir huwa. Hah? Dhamir huwa fi ha-nya. Naam, huwa. Kenapa pakai huwa bukan pakai hiya? Kembali ke apa tadi? Huwa di sini? Kembali ke rumah. Ke rumah. Rumah muzakkar atau muannats? Muzakkar. Ah, idan pakai huwa atau hiya? Huwa. Huwa. Berarti fihi. Karena kalau hiya fiha seperti nomor 2. Tapi karena di sini al bait muzakkar laki-laki maka fihi atau fiha? Fihi. Nah, wadih jelas? Wadih. Baik. Terus wasil ya Ilham, itnan. Isnan. Mada fil hakibati fiha kitabi wa kolami wa daftari. Di dalamnya ada bukuku. Mada fil hakibati. Belum terima, antum terjemahkan belum. Mada fil hakibati. Apa yang di dalam tas? Naam. Al-hakiba muzakkar wala mu'annath? Mu'annathat. Mu'annath. Maka lihat setelahnya. Fiha kitabi wa kolami wa daftari. Di dalamnya ada kitab, ada buku, bukuku, pulpenku, dan buku tulisku. Naam. Karena kembali ke al-hakiba, maka hiya. Di fiha, bukan? Bukan fihi. Tidak boleh disitu fihi. Naam. Salata. Fadala Syekh. Aba Abdullah. Salasa. Man fis sayyarati, siapa yang ada di dalam mobil. Nah. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Nah, lengkap sudah. Di dalamnya ada bapak, ibu, saudara bapakku, dan saudaraku. Ibuku, yang lupa itu. Di dalamnya ada bapakku, ibuku, saudaraku dan saudariku. Muntaz. Ada kuku semua di situ. Karena ada apa di situ? Itu? Ya. Huruf ya, jangan lupa itu. Nah, arba'ah. Pokoknya Adam. Arba'ah. Man fi masjidil jami'atil ana. Nah. Ma fihi ahadun. Ma fihi ahadun. Nah. Siapa yang di atas masjid? Siapa yang di dalam? Siapa yang di dalam masjid? Masjid kampus. Masjid kampus sekarang. Nah. Di dalamnya tidak ada siapapun. Di dalamnya tidak ada siapapun. Jamil. Muntaz. Khamsah. Tafadhal ya Aba Adam. Khamsah. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Nah. Siapa yang ada di dalam kamar? Atau di ruangan? Nah. Di dalamnya ada kepala sekolah. Naam. Jamil, syukran, syukran ya ikhwan. Syukran lakum wa jazakumullahu khaira. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Iqra, mana iqra? Bacalah. Jadi ada 7 soal di sini, antum ada berapa? Ada 5. Nanti ada beberapa orang yang 2 soal insyaallah. Tafadhal, dari Adam lagi, dari Abu Adam lagi. Tafadhal dari Abu Adam. Baca 2 nomor. Wahid. Uhibbu abi wa umi. Naam, tarjim. Aku mencintai ayahku dan ibuku. Jamil. Itsnan. Uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Aku mencintai saudaraku dan saudariku. Jamil. Salasa. Fadhal ya Adam. Salasa. Uhibbu zamili. Naam. Aku mencintai temanku. Naam. Arba'ah. Uhibbu ustadi. Aku mencintai ustadku. Jazakallahu khairan ya Adam. Wa ana uhibbuka kadzalik. Fadal. Khamsa. Uhibbullahi. Ha, uhibbullahi. Uhibbullahi. Ha. Ha? Hu. Uhibbullahi. Hu. Ha, tadi hi, ha, sekarang hu. Yang mana ni? Ha? Uhibbullahu. Uhibbullahu khata'un kabir. Lihat di bukunya. Tidak ada harakat sama sekali? Oh, masyaallah. Uhibbullah. Maaf ya harakat. Ah, di tabaa muzawwarah hadi. Tabaa muzawwarah. Tabaa. Cetakan palsu jangan antum yang mengantuk pegang ini. Cetakan asli ada harokatnya. Kasih cetakan yang besar itu. Kasih. Suruh Walter baca. Uhibbullaha. Itu dia yang betul. Uhibbullaha. Nah, saya artinya apa uhibbullaha? Saya mencintai Allah. Saya mencintai Allah. Nah. Allah sebagai objek di sini. Fa'il ana. Nah, Allah di situ mafulun bih. Nah. Aslahakallah ya Aba Abdullah. Sita ya Ilham. Sita. Uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nahnu nuhibbuhu kadzalik. Nuhibbu Allah wa rasulahu wal mu'minin. Sabah. Uhibbul lughatul arabiyata. Uhibbul lughatul arabiyata. Hakada. Uhibbul lughatul arabiyata. Hada bimana annaka la tuhibbul arabiyah. Harokatnya ta tadi. Cetakan palsu jangan-jangan ini. Kasih cetakan yang besarnya. Cetakan besarnya ada ini, ada harokatnya. Uhibbul lughatal arabiyata. Nah. Aku mencintai bahasa Arab. Iya. Barakallahu fika Syekh Bar. Hadi taba'a. Ayo taba'a hadi. Cetakan mana antum pegang ini ya Syekh? Bila isim, tanpa nama. Aslahahumullahu jami'an. Salsa juz. Barakallahu fika. Syukran. Jazakallahu khairan Syekh. Insyaallah pekan depan ana akan jelaskan uhibbu lebih lanjut insyaallah. Biar ada kejelasan di sini dan tidak akan ada lagi yang bilang uhibbullahu atau uhibbullahi. Tidak lagi yang mengatakan uhibbul lughatul arabiyata. Insyaallah nanti minggu depan kita bahas insyaallah. Malam ini cukup sampai sini ya Abu Abdullah. Ya Abu Zuhri. Wa jazakumullahu khairan kepada seluruh ikhwan yang sudah datang. Ana kembalikan ke